bagaikan waktu dan masa yang semakin bertambah. Ku ingin cinta kita abadi sampai maut yang akan memisahkan nanti. Bagaikan waktu dan masa yang semakin bertambah. Ku ingin cinta kita abadi sampai maut yang akan memisahkan nanti. Mama, selain dirimu, apapun juga seperti dirimu, cinta matiku hanya semoga kita kan selalu bersama.